Setelah mengikuti acara tema tasawuf dalam pandangan ulama hadis di Masjid Raya An-Nur malam tadi, terasa ilmu yang ada pada kami ibarat setetes air di hamparan samudra yang luas. Mungkinkah kamu masuk surga dengan berbekal ilmu kami yang hanya sebegitu, Pak Ustaz? Orang yang merasa bodoh lebih baik daripada orang merasa alim berilmu. Lebih baik menjadi orang merasa berdosa daripada merasa penghuni surga. Maka kalau nampak anak kecil, hai anak kecil, kau belum ada dosa, aku sudah bergelimang dosa. Kalau nampak orang tua, oh pak tua, amalmu banyak, aku belum tentu bisa tua macam kau. Kita tak boleh merasa lebih. Ketika kita merasa lebih, disitulah setan masuk. Karena setan selalu merasa lebih. Ana khairum minhu. Beruntunglah bapak ibu yang selalu pengajian dan dia merasa dirinya tak ada apa-apa terus. Justru yang selalu digoda setan itu ustaz. Ustaz itu merasa berilmu sehingga tak mau baca lagi. Ustaz merasa alim, tak mau dengar pengajian lagi. Makanya ustaz-ustaz mesti mendengarkan ceramah tausiah. Termasuklah saya mendengarkan ceramah tausiah malam. Apa yang dimaksud dengan hadis arba'in? Arba'in 40. 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676 Masehi, 676 Hijriah. Maka disebut arba'in Nawawi, 40 hadis yang disusun Imam Nawawi. Yang satu lagi arba'in Ajluni, 40 hadis yang disusun oleh Imam Al-Ajluni. Kenapa 40? Siapa yang hafal 40 hadis, maka Allah pelihara dia dari neraka jahanam. Tapi tentu tidak ngapalnya aja, mengamalkan isinya. Karena kalau hafal, beo pun hafal. Hadis Jibril. Apa hadis Jibril? Jibril datang menjumpai Nabi. Dia bertanya tentang tiga. Maghwal iman, maghwal islam, maghwal ihsan. Itu maksudnya hadis Jibril. Jibril datang bertanya ke Nabi, tapi bentuknya bentuk manusia. Rambutnya hitam, jubahnya putih, tapi orang tak ada kenal dia. Bentuknya macam Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi. Itu yang dimaksud dengan hadis Jibril. Maghwal islam, apa islam? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itulah fikih. Fikih sholat, fikih zakat, fikih haji. Mahwal iman. Apa itu iman? Antum syahada ila antum minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir wa biqadri khairihi wa syarihi. Itulah akidah. Percaya malaikat, percaya surga, percaya neraka, percaya akhirat. Mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjawab, antahumdullah ka'annaka tarah, kau sumpah Allah seakan-akan kau melihat dia. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau kau tak bisa melihat dia, rasakanlah bahwa engkau ditengok olehnya. Tak bisa kita melihat dia? Tidak. Maka usahakan kita merasa dilihat oleh dia. Seperti kita sedang sholat, Allahu Akbar. Mana ada orang sedang sholat tengok pula ke atas, cantiknya lah lampu. Hebat Sunda pelapon. Kenapa orang tak mau nengok? Karena dia merasa diperhatikan Allah. Itu makna ihsan. Itulah yang dikaji dalam tasawuf. Itu makna hadis Jibril. Ini yang menyimak malam tadi. Boleh pakai anduk mengambil wudhu bagi perempuan, menutup aurat afdal. Menutup aurat afdal. Andai tak ditutupnya aurat, maaf-maaf cakap, tak menutup aurat dia sah. Apa dalilnya sah? Karena Nabi Musa alaihi salam mandi di balik batu besar dalam keadaan telanjang. Ini orang Yahudi mandi telanjang ramai-ramai. Nabi Musa tak mau sama mereka. Nabi Musa mandi sendiri di balik bukit. Apa kata mereka berbisik? Musa tak mau mandi sama kita karena hernia, buah pelirnya besar. Musa tak mau mandi sama kita. Ha, tengok. Digeser Allah Ta'ala. Hadisnya di sahih. Digeser Allah Ta'ala batu itu. Bergeser. Nampak mereka Musa. Maaf cakap. Musa mandi telanjang. Barulah mereka tahu. Oh, rupanya Musa tak sakit. Dia tak mau sama kita karena tak mau menengok aurat. Apa pelajaran dari sini? Bahwa Nabi Musa mandi di balik batu dalam keadaan telanjang. Makanya orang yang berwudu di balik batu telanjang sah, tapi tak beradab. Pakai basahan. Saya di perkampungan suku Talang Mama banyak bergantung basahan-basahan. Orang Talang aja pakai basahan. Pakai basahan, tak beradab. Ustaz, bolehkah tahiyat awal dengan tahiyat akhir menggerak-gerakkan telunjuk? Tiga jari ditekuk, yang satu ini di ujung nih. Nah, yang ini turun. Kapan telunjuk ini naik? Mazhab Syafi'i waktu lafaz Allah. Ashadu alla ilaha illallah. Baru naik. Sampai habis tak turun. Kalau Hanafi naiknya pada la. Ashadu alla ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau Hambali, setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu. Saya pakai mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab Syafi'i. Tapi jangan salahkan mazhab yang lain. Selama tak keluar dari empat mazhab. Saya angkatnya hanya pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz, apa hukumnya sholat saling menempelkan mata kaki? Mana bisa mata kaki ditempelkan? Ujung kaki. Wa kana ahaduna, kata Anas bin Malik, sahabat Nabi namanya Anas. Wa kana ahaduna, ada salah seorang dari kami, yulziku, menempelkan kakinya. Coba tengok bunyinya. Ada salah seorang dari kami menempelkan. Bukan Nabi suruh, tempel. Ada salah seorang, syukran, thank you. Ada salah seorang dari kami menempelkan. Kalau ada salah seorang dari bapak menempelkan dan dia tak terganggu, tak apa-apa. Tapi kalau dia terganggu, asal ditempel, geser. Asal tempel, geser. Asik kaki. Ustaz, kalau ditempel orang, kalau saya ditempel orang, saya tak geser, saya diam aja. Tapi kadang digerak-gerakannya pula. Hukum bagi perempuan menggunakan cadar, cadar sunat, tidak wajib. Perempuan bercadar bagus. Tapi kalau ada mengatakan cadar wajib, lawan dari wajib haram, berarti perempuan yang tak bercadar haram, maka hukum cadar tidak wajib. Kalau ada kawan kita istrinya bercadar, jangan kita ejek. Aku bini aku kau tengok, bini kau tak kau kasih tengok, tutuplah bini awak. Bagus. Mahasiswi, tadi saya masuk kelas di kampus, mahasiswi pakai cadar, bagus. Anak-anak gadis bercadar bagus, dia tak diganggu kawannya. Dosen pun mengajar fokus. Kalau ada cantik di situ, asik itu aja tengok. Bolehkah wajah dan tapak tangan? Bukankah wajah dan tapak tangan bukan aurat? Wajah tapak tangan bukan aurat, tapi menutup wajah dianjurkan karena wajah itu membangkitkan syahwat. nengok wajah. Berapa banyak orang menganggu di tempat sarapan lontong pagi, banyak. Gara-gara apa itu? Wajah. Tutupnya wajah. Tapi bagi ibu yang punya anak kuliah, bercadar, dibawanya kawan yang bercadar, ibu jangan husnuzon, periksa. Ini teman mak masuk, tengok dulu, buka sikap. Itu isinya. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Bagaimana posisi manusia yang dibunuh atau terbunuh? Dia mau cari nafkah dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Naik ojek. Sampai di jalan ada orang nu, "Pak, antar saya ya." Diantar. Begitu jalan ditikam lehernya di belakang. Mati. Bagaimana dia? Mati syahid. Mencari rezeki halal dengan meneteskan puluh keringat jadi ojek, dan dia itu pula mempertahankan motornya. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Orang yang mati mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Oleh sebab itu kita laki-laki yang mencari nafkah ini, keluar dari rumah itu niatnya mesti mencari nafkah yang halal untuk anak istri. Adapun orang yang pergi mau berselingkuh, itu mati konyol. Hati-hati keluar rumah, niatnya luruskan. Bagaimana posisi yang melakukan pembunuhan di sisi Allah? Orang yang membunuh, man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh faka'annama qatala an-nasa jami'an, seakan-akan dia sudah membunuh semua orang. Bayangkan itu. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja, fajazahu jahannam, maka neraka jahannam lah tempatnya. La ya'illu damu mar'in muslim, tidak halal darah orang Islam. Darah bapak, darah ibu haram ditumpahkan. Tapi kalau dia sudah membunuh, maka halal darahnya ditumpahkan. Nyawa balas dengan nyawa. An-nafsu bin-nafsu. Ustaz, aku pernah membaca sebuah buku. Katanya Nabi Muhammad mempunyai banyak istri. Satu, karena nafsunya besar. Dua, ingin menyelamatkan janda-janda. Haruskah menyelamatkan janda perang dengan menikahi mereka? Pertama, banyakkah istri Nabi itu? Banyak kalau dibandingkan bini kita. Kita ini mengatakan banyak sikit itu bandingkannya dengan siapa? Nih, Nabi kalian itu bininya banyak, Nabi kalian itu bininya banyak, kita pun terbodoh, terdiam. Kenapa bodoh? Nabi kami bininya bukan banyak. Baca kitab kalian Perjanjian Lama, Old Testament. Di situ disebutkan tentang King David. David, kita menyebutnya Daud. Dalam kitab kalian berapa bini Daud? Daud istrinya 100. 100. Nabi Muhammad 9. Itu kutil-kutilnya aja itu. Daud punya anak namanya King Solomon. Sulaiman. Berapa Sulaiman? 1000. 1000. Anda hidup Sulaiman itu sekarang ikut pilkada menang. Bininya aja nyoblos sama anak-anak. Anda tahu? Jadi bandingkanlah dengan penguasa-penguasa dunia. Di Cina ada namanya Tiananmen Square. Kamar selir-selir Raja Cina. Berapa kamarnya? 1000. Nabi Muhammad 9 ente permasalahkan. Ada raja di Pulau Sumatera ini. Bukunya ada di rumah. Yang mau baca nanti saya tunjukkan. Raja di Pulau Sumatera, bininya berapa? 3000. Saya tak mau sebut nama daerahnya, nanti tersinggung. 3000 bininya. Bukunya ada di rumah. Maka Nabi Muhammad yang 9 itu nanti permasalahkan. Nabi Muhammad istrinya 9, yang anak gadis cuma 1 saja. Maka sadarlah bahwa Nabi itu tidak ada apa-apanya. Dia menolong menyelamatkan itu karena ada orang-orang kalau tidak diselamatkan begitu dia down, bunuh diri, dia hancur, dikucilkan. Kesimpulannya, Nabi Muhammad istrinya 9 itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan penguasa-penguasa dunia yang bininya bertabur macam bintang di langit. Nabi kalau mau lebih daripada itu bisa, tapi dia tidak memperturutkan hawa nafsu. Hanya satu saja gadis, Aisyah, itu pun Allah yang menikahkan. Malaikat menikah. Ustaz, saya punya seorang anak laki-laki. Sampai kini berumur 32 tahun. Mengalami sakit, sudah kemana-mana berobat. Apa yang harus saya lakukan? Segala macam usaha sudah. Sekarang saya pasrahkan. Apa doa yang paling baik, Pak Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hanya Allah. Susahkah bagi Allah membuat Sarah yang sudah pikun punya anak? Sarah diponis mandul, takkan punya anak. 13 tahun sesudah Ismail lahir, Sarah hamil. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Susahkah bagi Allah menyembuhkan Ayub yang sudah diponis penyakit kulit kronis? Susahkah bagi Allah menyelamatkan Yusuf yang sudah dimasukkan fi ghayabatil jub ke dalam sumur tua? Cerita kisah nabi-nabi diceritakan dalam Quran membangkitkan jangan pernah putus asa. Mungkin kalau saya yang kena ujian ini, ayat ini pun saya tak ingat. Maka kita saling mengingatkan, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Serahkan usaha, doa, tawakal. La haula wala quwata illa billahil alim. Apakah kita boleh kredit di bank, leasing? Karena kalau kita kredit katanya riba. Uang dengan uang riba. Duit pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Duit sama duit riba. Duit sama barang tidak riba. Buka fatwanya di blog www.somatmorokoblogspot.com. Sudah saya tulis itu. Lengkap dalilnya, fatwanya. Uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang tidak riba. Apa usaha kita sebagai orang tua agar anak dan generasi muda tidak larut dengan kecanggihan teknologi yang membuat mereka lalai beribadah kepada Allah? Jangan memberikan racun kepada anak. Sayang kepada anak bukan dibelikan gadget. Sayang kepada anak bukan dibelikan mobil. Saya sempat terpikir, mungkin saya ini anak angkat, dicampakkan jauh-jauh ke Afrika Utara, ke Mesir sana, 4 tahun tak balik kampung. Begitulah cara orang tua tu sayang. Kau nanti kalau ku letakkan di Pekanbaru, tak jadi orang, nanti bandel, nanti nakal, maka sekolah. Nampak dia tak bisa diatur, masukkan pondok pesantren, antarkan sana di Sungai Mandau, Gontor 14. Saya berusaha dari pulang dari Sungai Mandau, Kabupaten Siak, cabang Gontor yang ke-14. Masukkan pendidikan agama. Tak sayang sama anak nih Pak Ustaz, bukan membuang dia, menyelamatkan dia. Narkoba, game online, seks bebas. Lebih baik nangis sekarang, meleleh air mata ibu sekarang, tak apa-apa, daripada nanti menangis karena dia menjadi pecandu-pecandu yang luar biasa. Na'udzubillah. Bagaimana kita mengaji belajar satu guru saja, tak mau menerima pendapat jemaah lain, pendapat gurunya saja yang benar, dan tak mau mengikuti majelis ilmu yang lain? Imam Syafi'i belajar kepada Yahya ibn Ma'in, tamat dari Imam Yahya pindah kepada Imam Malik bin Anas, tamat dari Malik bin Anas pergi ke Yaman, tamat dari Yaman pindah ke Baghdad, tamat dari Baghdad pindah ke Kufah, tamat dari Kufah pindah ke Mesir. Di Kufah belajar kepada murid-murid Imam Hanafi, sampai ke Mesir belajar kepada murid-murid Imam Lais Ibnu Sa'ad. Imam Bukhari 16 tahun berpetualang dari Makkah ke Mesir, ke Suriah, negeri Syam, ke Irak, pulang ke Persia, baru pulang ke Bukhara. Harus banyak belajar. Imam Bukhari gurunya 2000 orang. Ini guru sampai mati satu orang. Apa bedanya azab dengan musibah? Tolong tunjukkan saya, Pak Ustaz. Azab itu adalah sebagai laknat karena dia sudah berbuat dosa, dan dia bisa dalam bentuk kenikmatan. Umur panjang, badan sehat, karir sukses, anak, istri, dia sedang diazab. Orang menyangka dia sedang dalam nikmat, padahal dia sedang diazab Allah Subhanahu wa taala. Apakah mobil itu azab? Mobil bisa jadi azab, mobil bisa jadi nikmat. Kapan mobil nikmat? Kalau parkirnya di Masjid Al-Muqaddis. Kapan dia jadi azab? Parkir di mall, parkir di karaoke, parkir di night club, dia menjadi azab. Maka hati-hati. Kita sangka nikmat, rupanya azab. Kita sangka azab, rupanya rahmat. Maka kita harus sering muhasabah diri, mohon kepada Allah. Sakit belum tentu azab, bisa jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Susah belum tentu azab, bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Maka kita selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, Pak Ustaz, bagaimana cara membedakannya antara azab dengan musibah? Kalau demam, azab. Kalau cacar, musibah. Bukan begitu. Kita husnuzan. Ada tiga kemungkinan. Aku dibuat Allah sakit. Pertama, Allah ingin menghapuskan dosa-dosaku. Kedua, Allah ingin mengangkat derajatku. Ketiga, Allah ingin menempatkan aku di tempat yang terpuji, tapi amalku kurang, maka diujinya aku dengan sakit. Hidup kalau husnuzan kepada Allah indah, tapi kalau sudah su'uzan, ana kata Allah, indah husnizanni, prasangka baik hambaku. Kalau kita mimpi almarhum ayah kita menyuruh bagikan bajunya, apakah ia memang menyuruh kita untuk melakukannya? Tengok dulu. Mimpi itu terbagi tiga. Pertama dari setan, kedua dari malaikat ilham, ketiga proses tidur yang belum selesai tadi dibawa tidur. Sebelum tidur buka-buka foto ayah. Tiba-tiba tertidur, datang dia mimpi, bagikanlah bajuku. Itu kelanjutan tadi, tak selesai. Makanya selesaikan baru tidur. Yang tak selesai itu terbawa tidur. Bapak-bapak hati-hati, kalau tak selesai di kantor terbawa dia tidur. Nah, kalau dia datang dari setan yang membisikkan yang buruk-buruk, bertentangan dengan syariat, memberikan bajunya, apakah ada buruk? Tidak, sedekah. Maka datang dari malaikat, sedekah kan baju-bajunya. Mungkin selama ini bajunya disimpan, anak itu bakhil, pelit, antarkan baju ke panti asuhan, berikan ke panti jompo. Nah, ini berpahala, baju kokonya, jaketnya. Udah saya tengok-tengok Pak Ustaz, kokonya mau sedekahkan cantik, jaket kulitnya bagus. Akhirnya tak ada. Oh, kalau mau sedekah tak begitu. Kumpulkan semua, bagi semua. Jangan mana yang tak terpandang, mana yang paling lusuh, mana yang paling lapuk, itu yang diberikan. Bagus tak usah bersedekah. Bolehkah puasa pada tanggal 13 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13? Haram puasa. Tak ada tawar-menawar. Hari Tashrik 11, 12, 13. Hari Nahar 10. Hari 1 Syawal. Itu hari raya. Tak boleh puasa. Pak Ustaz, kalau kejual tanah, apakah kita bayar zakatnya langsung atau tunggu setahun? Tanah terjual tadi tanggal 13 Zulhijjah 1437. Kapan baru wajib? tanggal 13 Zulhijjah tahun 1438 baru wajib. Selama setahun itu bertahan duitnya tidak kurang 85 gram emas kali 500 ribu, 42.500.000. Kalau tak berkurang, keluarkan zakatnya setelah setahun. Tapi ada ustaz yang mengatakan begitu dapat langsung, itu namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha, menyegerakan zakat. Bagus. Jual tadi, sekarang segerakan. Bagus. Nanti setelah setahun jangan zakat lagi. Suami saya rajin sholat, tapi kalau sholat subuh dari dulu sampai sekarang jam 6 terus. Itu namanya istiqomah. Mulai malam ini sesudah mengaji, ibu setelkanlah jam waker. Bangunnya jam 4. Bang, abang bangun jam 4. Ini jam sudah kubelikan. HP 1, jam 1. Yang satu lagi mana? Ini. Ada jam yang bisa memukul, bang. Maka bangunlah. Setelah bangun jam 4 itu, apa sholat yang pertama? Sholat sunat wudhu. Usalli sunatal wudhu. Sembahyang sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat witir. Sementara azan baca Quran. Robahlah. Sampai kapan sholat jam 6 ini? Jam 6.10 sudah habis. Syuruk sekarang 6.08 malam. 8 menit lagi. Malaikat udah, ya Allah, kusentil, jangan, kata Allah. 8 menit lagi. Allahu Akbar. Engkau yang Maha Besar, ya Allah. Jam 6. Tak betul. Syukur saya mau sholat, Pak Ustaz. Kawan saya tak sembahyang lagi. Ini tak betul. Membandingkan dengan Nabi. Ingin orang soleh, jangan orang tak sembahyang. Ustaz, bagaimana kita dalam berdagang, usaha, toko, kita terbakar, bangkrut, tak ada lagi barang dagang. Bagaimana dengan utang kita, Pak Ustaz? Utang tak lunas. Laingkana nusaratin, kalau kita dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, maka berilah tambahan tenggat waktu. Pak, ini MOU perjanjian kita, MOU Memorandum of Understanding between me and you, tanggal 1 Agustus kan? Ya. Tapi kena bapak kena musibah, kita tunda menjadi 1 Januari. Deal? Deal. Sampai 1 Januari. Mana? Tak ada. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lagi baik. Langkah pertama, tambah limit waktu. Langkah kedua, aku sudah muak datang kemari. Banyak pula ongkosku ke sini lagi daripada utang. Ambil ajalah. Jadi izin. Bagaimana kalau kita bekerja di bank? Sebagian menyatakan riba. Kerja di bank tak ada tawar-menawar, riba haram. Cuman bedanya kalau ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, langsung saja out, resign. Tapi kalau Syekh Yusuf Qardawi, kata dia, takut anak mati, istri mau melahirkan, rumah pula belum bayar. Ya, sementara sebulan, dua bulan, tiga bulan nih, darurat. Tapi jangan darurat sampai mati. Kok kenapa tak keluar-keluar, aku darurat nih. Sampai kapan? Sampai pensiun nanti darurat. Cari usaha lain. Tak ada barokahnya. Tak ada barokah riba. Mungkin kaya, tapi tak ada berkah. Sekarang ini lagi panas-panasnya berita kita lihat, maupun yang terdalam tentang memilih pemimpin non-muslim. Sedangkan kita sebagai seorang muslim, masih banyak yang memilih mengidolakan tokoh non-muslim. Bahkan seorang ustaz. Ustaz setan itu. Kalau ada ustaz mengidolakan pemimpin non-muslim, itu setan. Karena setan tugasnya mengajak orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo orang beriman, la tattakhidzul kafirin. Jangan kalian angkat orang kafir aulia, jadi pemimpin. Min dunil mu'minin. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat orang kafir, maka dia kafir. Tak ada tawar menawar. Siapa yang angkat orang pemimpin kafir, maka dia kafir. Kalau banyak orang marah sama saya gara-gara ini, ya tak apa-apa. Nanti diuploadkan di internet, oh dicaci maki orang. Itu somat itu ustaz ekstrim itu, ustaz ISIS itu. Ya tak apa-apa. Selebriti, selebriti ini pasik. Selebriti jangan dipakai. Selebriti itu pasik. Menunjukkan aurat, bercerai-berai. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sekarang yang dijadikan tolak ukur siapa? Selebriti. Wawancara di TV yang diwawancarai bukan ulama, yang diwawancarai siapa? Selebriti. Jangan ditonton lagi selebriti itu, matikan. Tontonlah acara mengaji, acara pelepasan jenazah, acara orang mati. Selebriti-selebriti ini naik ratingnya gara-gara kita menonton. Menyangkut jenazah. Ah, saya sebut jenazah, langsung jenazah. Sholat jenazah selesai sholat Jumat. Sedangkan kami ibu-ibu belum lagi sholat zuhur. Mana yang kami dulukan Pak Ustaz? Sholat zuhur apa sholat jenazah? Dua-duanya sama-sama wajib. Dua-duanya sama-sama berat. Yang satu wajib, yang satu fardu kifayah. Sebagian orang sholat, maka yang lain sudah. Biasanya habis sholat Jumat itu tidak langsung. Ada pula kata sambutan dari RW RT tokoh masyarakat. Ibu sempatlah sholat 5 menit. Ayatnya pendek-pendek. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwal falah. Sempat insyaallah. Kalau saya yang mengatur itu sempat. Tapi andai pilihannya cuma dua, sholat jenazah apa sholat wajib? Sholat wajib. Karena sholat jenazah itu sudah gugur dengan dilaksanakan sebagian orang. Tapi sholat wajib tak gugur. Andai mati kita selesai sholat jenazah, kita punya utang. Karena tak sholat wajib. Begitu skala prioritas. Maaf Pak Ustaz, pertanyaannya luar tema. Boleh daging kurban diberikan kepada non muslim? Boleh. Raja Guguk, Sinambela, Huta Ginjang, Huta Julu, mau dikasih kambing? Boleh. Syaratnya pertama, orang Islam sudah dapat. Islam sudah dapat? Sudah. Yang kedua, kurbannya kurban sunat. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib, kurban nazar. Kurban nazar tak boleh. Bagilah dia. Bagaimana cara sholat khusyuk? Sudah kita kaji dari tadi. Itulah kaji kita tadi. Ngulangnya balik, oh panjang. Apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia saat sujud? Tidak. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hadis riwayat Muslim. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud, fa'kthiru du'a, perbanyaklah doa waktu sujud. Kalau bisa bahasa Arab, kalau tak bisa bahasa Arab dalam hati saja. Kalau sempat keluar bahasa Indonesia, bahasa bukan Arab, batal. Ana amboki niko, batal. Apakah Rasul melaksanakan ketika sholat subuh? Apakah Rasul melaksanakan kunut ketika sholat subuh? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Empat mazhab. Kata Hanafi sama Hambali, tidak ada kunut subuh. Hanafi, Hambali. Hanafi, Hambali. Tidak ada kunut subuh. Makanya Makkah, Madinah itu tak ada kunut subuh. Kenapa? Karena Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Sedangkan Syafi'i dengan Maliki ada kunut subuh. Ini khilafiyah. Tak pernah selesai. Siapapun ustadznya, mau sekolah di mana, khilafiyah tak pernah selesai. Maka pilihlah. Ustaz, saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya berkunut. Allahumma lana fi man ladai. Amin. Tapi kalau saya jadi makmum, saya ikut imam. Jangan melawan imam. Sekarang banyak orang melawan imam. Imam berkunut dia tak mau. Yang satu lagi pula, imam tak berkunut, dia kunut sendirian di belakang. Idza qanatal imam fa qanata. Kalau imammu membaca kunut, bacalah kunut di belakang. Fa illa fala. Tapi kalau imammu tak baca kunut, jangan kau buat kunut sendirian di belakang. Kalau imam saya baca kunut, apa sikap saya? Angkat tangan, ucapkan amin 5 kali. Allahumma dina fi man hadait. Amin. وعافنا في من عافيت آمين وتولنا في من توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. Sisanya tak diaminkan, karena sisanya itu pujian. Fa inna ka taqdi wa la ta'lik inna la yuzu wa la yuzu wa la tabaqqa wa la ta'lik. Barakallahu lana hamdan wa qadana nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Ini tentang masalah qunut subuh. Apakah anak angkat dapat warisan? Tapi anak saya disayang sama saya Pak Ustaz. Dialah yang memandikan saya, mencebokkan saya, mengasih makan saya. Saya sayang betul sama dia. Bagaimana caranya biar dia supaya dapat hibah? Bagaimana caranya supaya biar dia dapat hibah? Hai anak angkatku, kene sampean, sikos bantah. Itu ada ruko saya dua pintu. Dua pintu Pak? Iya, pintunya aja. Ambillah itu, dan di sana pula ada sekijang sawit 2 hektar. Ambil, sah. Anak-anak angkat Bapak Ibu, selamatkan. Saya dibawa ke rumah orang kaya, hartanya habis karena anak angkat tak dikasih. Kasihan anak angkat nih. Anak angkat itu baik sama kita. Sekarang nasib anak angkat ini dua. Pertama, anak angkat tak dapat sedikit pun. Yang kedua, anak angkat menguasai sampai orang saudara pun tak dapat. Macam-macam anak angkat. Apakah berdosa orang tua angkat tidak memberitahu orang tua kandung setelah anak itu dewasa? Dosa besar. Banyak orang tua angkat takut kalau dikasih tahu orang tua kandungnya, nanti dia tak sayang lagi sama saya. Ente tak bertuhan. Hati bukan punya kita. Dikasih emas, dikasih rumah. Hati punya Allah. Panggil dia duduk. Anakku, kau tak pernah keluar dari rahimku nak, karena ponis dokter aku tak punya rahim, tapi kau keluar dari hatiku. Setelah ku jelasin ini, kau sayang sama aku, silakan. Kau benci sama aku, ada yang maha penyayang akan sayang sama aku. Begitu. Ini takut pada sesuatu yang tak takut. Apa ditakutkan? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang bersandar kepada Allah akan dia takut tak sedih. Berbohong, bohong, bohong. Akte kelahiran, bohong. Binti Abdul Somad. Pas mau nikah, dia pula menikahkan anak angkat. Oh, tak bisa mas. La nikaha, tidak sah nikah. Illa biwaliyin, kecuali dinikahkan. Kalau sudah gadis dia, dudukkan dia. Mari kita duduk secara dewasa. Aku ambil kau dua jari tapak kakimu nak. Kau menangis, tapi kau tetap kubesarkan. Dan hari ini aku mau menyatakan sesuatu yang mungkin menyakitkan bagimu, tapi Allah menyuruh aku menjelaskan. Kau bukan anak. Karena kau mau nikah, maka aku carikan walimu. Ini dia orangnya. Yang jelek ini orang tuaku. Iya. Rupanya dia anak durhaka. Apa boleh buat? Kita sudah menjelaskan. Berapa lama kita mau menyimpan bohong-bohong? Dusta-dusta. Makanya mengaji. Jangan banyak nonton sinetron. Apa boleh menyayangi anak angkat seperti anak kandung? Kalau bapak mau mengangkat anak angkat, carilah keponakan bapak. Kalau perempuan, cari keponakan bapak. Nanti kalau dia gadis, dia mahram sama bapak. Kalau ibu mau ngangkat anak, cari keponakan ibu yang laki-laki. Nanti dia lajang, dia jadi mahram. Jangan dicari anak siapa. Nanti dia gadis. Tak satu dua kejadian anak angkat nikah sama bapak angkat. Ah, nih, penting. Udah macam anak saya Pak Ustaz, udah macam berapa banyak macam-macam, berawal dari macam menjadi macam-macam. Jadi ibu-ibu yang mau ngangkat angkat, angkatlah yang laki-laki dari pihak ibu supaya nanti dia lajang. Diangkat anak orang, dia pakai celana pendek, pakai rok pendek, nonton TV sama, pahanya nampak, lehernya nampak, lengannya nampak, kita tak mahram. Salat ke masjid, berzikir, petik tasbih, subhanallah, subhanallah, nengok pahanya, subhanallah, subhanallah. Ni tak marah. Dia tengok bini lisui. Tengok anak angkat. Waspadalah. Apakah ada aturan khusus cara mengucapkan melafazkan takbir dalam sholat? Contoh pada saat kita hendak berdiri dari sujud, apakah kita harus lafazkan takbir Allahu Akbar dimulai pada saat kita mengangkat kening? Apakah dari mulai mengangkat kening Allah 3 kali sambung? Kan begitu. Kita bangkit dulu tegak ke atas, setelah bangkit baru Allahu Akbar. Karena kalau kita ketika bangkit, makmum di belakang yang muda-muda udah bangkit duluan. Imam tuh pula masih mengukur tangan lagi. Kawan di belakang udah bangkit. Karena ketika dia katakan orang udah bangkit. Tegak dulu sempurna baru Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu menyelamatkan imam, menyelamatkan makmum. Jangan sampai makmum nanti bangkit kepalanya keledai. Keledai. Aku bangkit dulu imam ini karena imamnya salah, kata dia. Allahu Akbar. Tapi bagi yang muda-muda, yang sanggup dia, bagus dari bangkit. Allahu Akbar. Cepat. Tapi bagi yang lambat, tegak dulu. Ustaz, saya udah tegak sempurna baru. Allahu Akbar. Bagaimana dengan takbir untuk gerakan yang lain? Kapan kita mulai al berakhir dengan bar? Takbiratul ihram 3 versi. Allahu Akbar. Gerakannya dulu baru takbir atau serentak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pakai yang serentak. Allahu Akbar. Tapi sendiri, imam hati-hati. Karena kalau sampai kita salah, makmum mendahului kita, berubah kepalanya jadi keledai gara-gara kita. Maka lebih baik ucapan belakangan setelah sempurna. Allahu Akbar. Baru. Karena ketika kita katakan zaman dulu belum ada mikrofon, sekarang mic sudah di pangkal telinga dia. Langsung bangkit. Ketika dia bangkit tengok, imam belum bangkit lagi. Pak Ustaz, kata kawan saya, sholat qabliyah dan ba'diyah itu lebih besar pahalanya daripada sholat fardu. Hebat. Ini kawan ini tak betul. Suruh dia ngaji. Sudah saya bahas tentang sholat-sholat sunat. Raka'at al-fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu dia katakan lebih baik qabliyah subuh dari sholat subuh. Salah. Bukan begitu pemahamannya. Kalau qabliyah subuhnya aja begitu, apalagi sholat subuhnya. Begitu, Mas. Bagaimana Ustaz, kok ada perbedaan hari raya kurban di Indonesia ini? Kapan waktu wukuf dan kapan waktu sholat Idul Adha? Tahun ini serentak. Tahun ini serentak. Tahun-tahun sebelumnya mungkin terjadi perbedaan. Tahun ini serentak. Ini hari raya di mana kemarin? Kok bisa tak serentak? Ini serentak. Saya serentak. Andai terjadi perbedaan. Andai terjadi perbedaan, mana yang kita ikut? 9 sana atau 9 sini? 9 sini. Fatwa Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Ada orang Pakistan bertanya, Syekh, ya, terjadi perbedaan antara Makkah dengan Islamabad Pakistan. Saya ikut mana? Kata Syekh Ibn Utsaimin, ikut Pakistan. Karena yang diikut itu hari bulan tempat tinggal, bukan Makkah. Salat kita ikut sini, bukan ikut Makkah. Hari anak bulan pun ikut sini, bukan Makkah. Bagaimana pandangan Islam tentang musik? Musik itu kalau dia buruk haram, kalau dia baik tidak haram. Mana musik yang buruk? Mengajak berzina, cinta satu malam. Cinta satu malam itu berzina, nikah kontrak itu. Cinta satu malam, mana ada orang cinta satu malam? Mengajak mencakar, kucing garong. Mengajak membunuh, kiam racun. Itu haram. Tapi kalau mengingatkan mati, boleh. Ila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ibu-ibu yang ada wirid grup nasib, kelempang kelempung kelempang kelempung kelempang kelempung, buat grup nasib marhaban sepaket itu. Nanti hari raya besar Islam buat lomba marhaban, lomba barzanji, lomba nasib. Kalau tidak mati tradisi ini, di negeri Melayu dari dulu. Pertama barzanji, habis itu marhaban, bagus. Tapi katanya suara perempuan aurat, Pak Ustaz. Suara perempuan yang membangkitkan syahwat. Ibu baca barzanji, al jannatu wa na'imuha sa'dul limai yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Tiba-tiba ada laki-laki, oh stop, aku bernafsu dengar. Ginol mendengar barzanji bernafsu. Ikat, saya bawa dia ke kilometer 11 malam. Ayah dan ibu sudah meninggal dunia, bolehkah dikorbankan? Mana boleh mengkorbankan orang mati. Potongkan kambing, pahalanya untuk almarhumah, boleh. Terlambeklah 3 hari, boleh, tahun depan lah. Yang tahun kemarin sudah buat, alhamdulillah. Berkurban untuk orang meninggal dunia sampai pahalanya. Mana dalilnya? Allahumma hadzan Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Khadijah sudah meninggal. Sampai. Bagaimana kita sholat masjid kurang tepat kiblatnya? Kiblat yang tepat 27 Mei pukul 16 bayangan matahari. Tepat. Masalah penetapan kiblat ini komunikasinya harus hati-hati. Kalau tidak bersimbah darah masjid, apalagi karpetnya sudah merah. Yang pertama diundang yang berwakaf, kan orang berwakaf ini luar biasa, ahli warisnya kalau tak ada. Yang kedua tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW. Yang ketiga alim ulama, ustaz. Yang keempat tim dari LBH, Lembaga Badan Hisab Rupiah, LBHR. Jangan pergi ke masjid bawa laptop www.kiblat.com. Habis itu petentang-petenteng, wow, berkelahi orang di masjid. Duduk. Komunikasinya harus baik. Ini unsur-unsur ini duduk bersama. Kalau tidak nanti menjadi fitnah. Saya belum dikekahkan orang tua, sedangkan saya insya Allah tahun 2017 mau berangkat haji. Tidak ada hubung kekah sama haji. Orang yang belum berakikah hajinya sah. Siapa yang tak berwudu, tak sah sholatnya. Ya, tapi akikah hukumnya sunat muakkad. Akikah Abdul Somad, itu tanggung jawab ayah Abdul Somad. Dia buat baik, tak dia buat, tidak menghalangi saya. Orang tak akikah boleh berkurban. Orang tak akikah boleh haji. Saya inilah makanya tak pernah berkurban, Pak Ustaz, karena belum akikah. Itu cari-cari alasan. Tapi kalau bapak calon haji ada duit 2 juta mau berkurban, malam ini telponlah agen kurban. Minta, "Pak, ada kambing di situ 2 ekor, ada. Saya mau akikah besok siang. Saya mau ke Jakarta pula besok. Kalau tidak datang saya undang." Yang punya duit 2 juta, 4 juta beli kambing besok akikah. Walaupun umur sudah 40 tahun. Boleh. Apa dalilnya? Apa'an nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. 40 tahun. Silakan. Boleh. Tapi kalau sudah 40 tahun, akikah saja. Jangan minta cukur pula. Ini minta potong rambut masukkan ke kelapa hijau. Minta ayun pula. Marhaba ayanur. Awak sangko cucu bayun, nenek bayun. Si A punya utang pada si B. Ada kuitansi. Setelah 10 tahun si B menagih pada si A. Tapi si A malah membalikkan fakta pada si B dengan cara membuat rincian RAB tanpa ada bukti kuitansi yang ditunjukkan pada si B. Yang sebenarnya hutang si B pada si A dari pengakuan si A sudah selesai. Namun begitu si B mau membayar dan sudah 2 kali menyerahkan uang kepada si A, tapi si A tak mau menerima uang tersebut. Di sinilah terjadinya kesalahpahaman dari istri dan anak si A yang mengatakan si B punya hutang sudah sekian tahun tidak mau membayar. Langkah mediasi sudah si B lakukan dengan keluarga si B kepada keluarga si A, namun tak selesai juga. Jadi bagaimana solusinya Pak Ustaz agar si B lepas dari masalah hutang? Duduklah bersama, panggil orang yang dia segani, jangan cakap dia lebih tinggi dari orang mediator, entah-entah kaya, entah-entah berkuasa. Ini terjadi karena tidak mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 282. Buka surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu wa ayyuhal mu'minun idza tadayantum, kalau kalian menjalin transaksi bidainin, hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, waktu tulis. Quran sudah turun 14 abad yang lalu menyuruh tulis. Ini gara-gara tak tulis. Selesaikan, panggil ustaz mediasi, nenek mama, orang dihormati, tokoh masyarakat, selesaikan. Kalau tidak putus silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Pak Ustaz, ana mau tanya soal cerai. Jika suami dalam hatinya mengatakan ingin pisah, apakah itu sudah termasuk talak? Tidak. Talak ada dua. Yang pertama, sharih, aku ceraikan engkau, jatuh talak satu. Yang kedua, kinayah, kata-kata kiasan, pulanglah engkau ke rumah orang tua, aku rasa tak nyaman lagi dengan dirimu. Anak perempuan kita yang suaminya menyindir-nyindir, maka istri itu mesti bertanya, maksud Allah, pulanglah kau ke rumah, maksud abang apa nih? Kalau maksud abang pulang untuk menenangkan pikiran, aku pulang. Tapi kalau maksud abang aku pulang cerai talak satu, hati-hati bang. Ini konsekuensinya main-main. Ini ada hak asuh anak. Kamu harus tanggung. Apalagi kalau PNS, gaji potong sekian, abang mau bini lagi tak bisa. Jangan menurunkan emosi saja. Nah, talak ada dua. Talak jelas, namanya sorry. Kuceraikan engkau talak satu, jatuh. Tapi kalau hanya dalam hati, mestikah pakai saksi? Tidak. Empat mazhab sepakat, tidak mesti ada saksi. Kujatuhkan talak satu kepadamu, sah. Tapi kalau sekedar kiasan, aku ingin lajang lagi seperti yang dulu. Tanya dia baik-baik. Apa maksud abang ini? Sesuai yang saya dengar bahwa umur umat Nabi kita adalah 1500 tahun. Apakah ini benar Pak Ustaz? Ini bukan hadis. Ini adalah penafsiran terhadap hadis. Bedakan ayat dengan tafsir. Bedakan hadis dengan penafsiran. Sekarang banyak orang mencampur aduk. Dicampur aduknya antara hadis dengan penjelasan. Nabi hanya mengatakan lima masa. Pertama Nabi, habis Nabi Khulafa Rasulin, habis itu khalifah yang menggigit, habis itu khalifah yang zalim, habis itu muncul ala manhajin nubuwah. Hanya itu saja. Adapun penetapan 1500 itu tak ada dalam hadis. Itu penjelasan kreativitas dia, ijtihad dia. Apa tanda-tanda Al-Mahdi akan tiba masanya Pak Ustaz? Imam Al-Mahdi akan datang, salah satu tanda kiamat besar. Dia akan menunjukkan kepada yang benar, yang hak. Maka kita harus banyak-banyak membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Kalau bisa dihafal 10 ayat pertama di ujung untuk selamat dari fitnah. Jangan sampai, sekarang sudah banyak. Tadi saya di jalan mau ke sini baca, ada mengaku satu bubaiat khalifah dari Medan, namanya Al-Jabir, mengaku Imam Mahdi. Jadi banyak fitnah-fitnah zaman sekarang. Saya kurang ngerti tentang tarekat, suluk, mursyid, berzikir 50.000, 5.000 per hari dengan ucapan Allah Allah. Saya mau ke Masjid Muqaddis dari Panang. Saya yang berjalan ini namanya suluk. Suluk. Untuk sampai kemari saya dibimbing penunjuk jalan. Penunjuk jalannya itu namanya siapa? Mursyid. Ustaz nanti masuk dari jalan Arifin Ahmad, depan Purna MTQ belok kiri, terus saja. Nanti sebelum play over, itu namanya mursyid. Kenapa? Karena saya berjalan. Berjalan menuju apa? Menuju Mukaddis. Nah, orang yang ini berjalan menuju Allah. Menuju Allah. Berzikir dengan Allah. Yang membimbingnya siapa? Syekh Mursyid. Apa kendaraannya? Zikir. Suruhnya berzikir Allah Allah 5000. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Karena dia mau cepat, cepat-cepat Allah. Makanya kalau ikut cuman ikut-ikutan jangan. Tak siap mental mendengar 5000 pusing. Begitulah lebih kurang gambaran tentang mursyid. Jalannya itu namanya tariqat, jalan. Orang yang berjalan melalui jalan namanya suluk. Suluk pakai K, bukan suluk. Nak kemana makcik? Nak bersuluk. Suluk. Orang yang membimbing jalan itu namanya mursyid. Ustaz, bagaimana kalau bekerja di perusahaan rokok? Kalau dia berpendapat rokok itu haram, maka bekerja di tempat yang haram, ya haram. Kalau dia berpendapat rokok itu makruh, maka bekerja di tempat yang makruh, sama macam menjual petai sama jual jengkol. Makruh. Pak Ustaz, bagaimana kalau saya berpendapat rokok itu haram, tapi menjualnya makruh? Nah, itu tak konsisten. Itu mazhabnya namanya mazhab maslahat. Kalau untung makruh, kalau tak untung haram. Harus konsisten. Ustaz sendiri, saya berpendapat rokok itu haram. Ustaz tak merokok, saya tak merokok. Tapi MUI berpendapat rokok itu haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang tua, orang sakit. Adapun makruh. Muhammadiyah haram. Saudi Arabia haram. Mesir haram. Ini tentang masalah fatwa rokok. Kertas terakhir. Kalau kita sudah bernazar, kalau kita tak laksanakan, apa hukumnya? Menipu Allah. Ghadi'un Allah. Menipu Allah. Wa huwa ghadi'uhum. Allah akan membalas dengan tipuan. Hati-hati. Aku bernazar ya Allah, kalau anak ini lulus PNS nanti aku akan berkorban satu ekor kambing ya Allah. Kalau tak lulus sampai mati aku tak mau berkorban. Begitu anak lulus tak berkorban, azab akan turun. Makanya jangan mengumbar janji. Politisi, politikus mengumbar janji pada masyarakat. Orang banyak mengumbar janji pada Allah. Catat, tulis, nazar saya 1, 2, 3. Itulah tentang masalah nazar. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولوالدينا كدوا orang tua kami ولمشايخنا guru-guru kami ولأبنائنا anak-anak kami ولذرياتنا cucu cicit keturunan kami ولأزواجنا pasangan hidup kami ولمن سبقنا orang yang sudah mendahului kami ولمن حضرنا yang hadir dalam majlis ini ولمن غاب عنا yang tak hadir karena uzur syar'i karena halangan ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman اللهم اجعل قبورهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga. Walatanya al-kuburah mubaratan min umbarin diran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Allahumma la sahla. Tak ada kemudahan. Illa ma ja'altam sahla. Engkau menjadikannya mudah. Wa anta taja'alul hazana idha syaita sahla. Kalau kau berkehendak maka segala yang sulit menjadi mudah. Ya miyassir kulla asir. Wahai yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirun alaika yasir. Segala yang sulit menjadi mudah. Yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Allahumma rfa'an al-ghala' wal-wabak wal-fahsya' wal-riba' wal-zina. Jauhkan dari kampung kami, jauhkan dari tempat tinggal kami, jauhkan dari keluarga kami riba, zina, narkoba, keji dan muka. Allahumma akhtim lana bi-husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnil khatimah. Wala takhtim alayna bi-su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'il khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.